kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mutaromin para kiai ingkang kula hormati, Bu, warga masyarakat Suwirejo, Surirejo, Sukoharjo, pengajian dan pemasangan Masjid Nurul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten dalu menika ngisor wit sawu. Kawula saged sowan sel saya. Pat yang begitu panjang dan rong bulas malam Sabtu dugi pondok jam 3 Surirejo. Subhanallah. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kula sesarengan ingkang estu masuk taman-taman swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten kandhawuh idza marartum biryadil jannah farta. Yen awakmu liwat taman surga mandheka. Sahabat sami tanglet kalian Kanjeng Nabi nopo ingkang dipun wastani teng alam donya ya Rasulullah? Khilalisul ilmi. Taman surga teng alam jono niku ilmu lan majelis dike. Berarti dalu menika Bapak Ibu ingkang kersa rawuh wa taala. Sing sebelah mriki insyaallah mangkat bar pengajian. Amin. Surga itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka awake dhewe teng alam donya niku seneng hukum. Awake dhewe ning donya niku seneng hukume wajib. Ora kena susah. Bungah niku hukume wajib, susah niku hukume. Ana pola jenengan pengajian karo Gus Miftah mesti bungah. Yen kula yakin rasa disuguh jajan kok wong rong tak kongkon kok wis moron. Mbok yo sabar disuguhke kok kotak infake metu. Iya, mbrokno ngono ora apa-apa. Yo rondo. Awake kon ngombe apa kon ngedol iki. Monggo Pak Kiai diunjuk ngono. Ombe nganti kula mulih silit kula kerminen. Berarti sing salah tiyang suri reja. Siji kiai loro jadilan. Kiai ini kaya tukang jati. Kula mudun sangka mobil nganggo teken diloki kiai ini stresel awake lemes. Wow niku ndelalah bar buka kok. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, kula wangsuli bungah niku hukume wajib, susah niku hukuma napa bola-bali Allah ngemotaken kula panjenengan. Ata khauf wala tahzan. Aja wedi, aja susah. Urip ora kena susah. Lak jenengan wedi lak jenengan apa sing mok wedeni, apa sing dadekke awak. Nate niku. Ya wong ning ngomong anake rung dibayar. Tandur ora panen, bentino dioya oya. Kok dadak digawe susah. Ora kan apa yang kita takutkan sementara nyuwun sewu. Innallaha ma'ana, Allah itu bersama kita. Ulang tahun pondok semeriah itu, dengan sebanyak itu, acara 2 hari 2 malam tanpa sedikit pun nyuwun sewu. Jenengan rong tau krungu kula niku kok nganti wadul susah. Be kala wingi mawon niku untuk korban gempa tahun itu pun mau kita sumbangkan ke Palu. Padake takmir Surirejo. Beda. Mangke kanca-kanca takmir ajeng kula wenehi cara. Carane masjid mundang dadi, kok tak wenehi carane. Atakho Padahal acara sebesar itu nyuwun sewu, Kang, sone rong dino rong bengi. Nggih. Namung kula sedhi ditelepon kali Pak Anies mboten saged rawuh mesin para games di Jakarta. Padahal wonge sing batalke dino Kamis. Lah kula mumedhase akalih Gus Helmi Faisal. Gus, malam Minggu jenengan kosong napa mboten? Napa? Dalam waktu 2 hari Sekjen PBNU bisa. Padahal wong Yogyakarta niku ora ana sing nganggep kula wong NU. Wong PWNU niku ora ana sing nganggep kula. PCNU niku barangkali ra kenal kali kula. Wong NU Yogyakarta longos. Semuanya niku lak jenengan pasrah kali Allah. Ora ana sing dadek sah. Aja ngansah. Soale napa jenengan niku duwe kanca sing ngancani sin Allah. Innallaha ma'ana. Allah niku bareng awake. Sebulan yang lalu jenengan pirsani. Wow, wong Gus Miftah susah mboten. Wong selawatan ning kafe niku nyen pahala matane bervitamin. Ngopo? Kok kula dadak sokke dajal napa Gus Miftah nesu mboten. Dilokke asu. Ngopo? Dadak nesu. Wong niku su berarti nyuwun sewu urung ngerti hakikat. Kaya kula niku dilokke ya ora nesu, dihujat ya ora nesu, dijal. Mila lak jenengan mirsani on the spot review, marah enggak Gus Miftah dibilang dajal? Kula jawab, boten. Lah kenapa Gus enggak marah? Emangnya ada sengganteng ini? Ora ono. Ini mah lemu kaya Fadil ngono kuwi dajal ngono. Bu, Bu. Susah no? Tidak usah susah. Lah niki tak mire masjid Nurul Huda niki susah Gus. Lah napa susah? Uang pembangunannya kurang. Lah jenengan susah bangun masjid berarti jenengan rapercaya karo Gusti Allah. Panitia pembangunan no kuping. Lanjenengan susah gara-gara bangun masjid, kamu kok bangun masjid Baitullah niku omahe Gusti Allah. Kok jenengan susah dengan ora percaya karo Allah. Kira kula iki ngaji teng Banyuwangi ya iso sesali kula. Gara-gara mau kula ngomong, apa bedane Kanjeng Nabi karo kiai sakniki? Ya bedane yen Kanjeng Nabi niku badhe sing dileng-eling umate. Kanjeng Nabi ora lila yen umate rekoso. Kanjeng Nabi mboten yen umate nyemplung neraka. Kanjeng Nabi mboten lila yen piye sakniki pripun nggih sami. Samine teng pundi? Durung arep tase urip wis umati. Umatku, aku bangun masjid semene. Umati, iki ana pengajian, ayo kota infake padha umati. Niku bangun masjid ora percaya dadi masjid murah Allah. Maka latakhaf mesti diikuti dengan kata latahzan, aja susah. Sing mau gawe susah wong uripmu dijamin karo Allah. Bu, Pak murid teng alam donya niku karepmu napa mergo diundang? Karepo karepe wong tuamu apa mergo diundang karo Allah? Diundang Allah. Sapa sing ngomong karepmu? Mbak, karepe wong tua kula Gus sing gawe kula wong tua kula. Sapa sing calon mesti dadi? Ora rabi bojone ra mateng-mateng. Nggih napa mboten? Wong anak niku rahasiane taun rabi ra mateng-mateng bahasan bocah SMA ning pinggir lapangan. Dah, mbak iki gaul men ta wis tua cekelane HP karo ngerekam. Ya Allah. Gua ya ilo, wong tua Facebookan halah. Ya ni, apa iso nganggo jenengan? Saged. Gaul. Oh, zamane modern. Ibu yuswane pinten? Umure 50 taun duwe Facebook iki mongki Facebook iki sapa? Bahaya, umure 50 taun duwe Facebook. Aku kedinginan nih. Iya. Gua. Ipong. Awake dhewe urip ning alam donya niki mergo diundang karo Allah. Kok karepe awake dhewe, karepe Gusti Allah. Lan jenengan diundang karo Gusti Allah, berarti panitian Allah. Lah wong pengajian ana panitiane tiyang suri jaman jenengan tinggal teko. Apa meneh niki panitiane Allah. Ora kena susah babakan urip mergo uwi Allah. Allah niku wani ngundang, Allah nggih tak jawab. Podho karo jenengan diundang selametan. Mir. Sugiyono, Sunet Sugiyono. Lak ning mburi mer di wonge. Oh sing adek. Lah jenengan diundang karo Pak Sugiyono selametan. Jeneng soale berkat niku sing mikir Sugiyono. Wong sing ngundang kok. Nggih napa mboten? Kewajibane maton mangkat mesti keduman. Maton lungguhe rapindah-pindah. Padha karo kula diundang ngaji, kula niku lak diundang ngaji ra tau mikir. Ngapa kula pikir soale amplop niku sing mikir panitia. Aja wedi, aja susah. Napa ta wae soale wong bungah niku nambah rupa, wong susah niku nyuda rupa. Lha ten sajanjane ireng rupa ya rupane biasa, tapi kok sumeh rupa. Senajan ton jenengan ayu, tapi gaweane merengut nyuda rupa. Nah, wong ayu merengut mawon nyuda rupa. Apa meneh wong merongos supaya awake dhewe niki ra susah pripun uripe digawe ayem mawon. Wong duwe dhuwit mesti ayem, ora mesti. Ayem ora ana urusane karo dhuwit. Ayem niku ora ana urusane karo ora ana. Kathah wong sing urip duwe dhuwit uripe ra ayem. Kathah sing dhuwite pas-pasan tapi ayem. Ayo, Setia Novanto niku duwe-duwit napa? Wong korupsi duwe KTP mawon 500 miliar. Duwe dhuwit, tapi nyuwun sewu, jenengan sing tarni Tarni, lak lanang tar. Setia Novanto niku duwe korupsi KTP mawon 5 Tarni duwe 500 miliar, ora mungkin. HP-ne mung kros kok. Nyuwun sewu kira-kira sak niki uripe luweh ayem Tarni. Setia Novanto 5 loro. Tarni ra duwe apa-apa, pengen lungguh ngarep dhewe. Facebookan bisa galeng banget to. Terus tangannya dikempet, jari-jari letek bisa ngalah kalau ayam. Gimana mbak ayam, jari letek, loso tangannya dikempet. Napa mbak Tarni ngaji kali kulo tangannya dikempet? Patir gelang karet ketok dikempet. Tane iya, ya Allah. Pak Edwi ini kira duitnya nggak sampai 500 miliar. Orang-orang, tapi ure ayam daripada Setia Novanto. Estu. Ya Allah, lah nyawang kula nafsune, ya Allah. Ya ibu-ibu sing jilbabe ungu kan. Ayem pengajian sing iki lho. Senajan-senajan ora usah khawatir. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kuliah momen ra diragati wong tuwa kula kok. Iso jenengan niku ora usah megawe ndadekke Allah, Allah ndadekke jenengan sukses mawon enteng. Tapi nyuwun sewu, B niku luwih nyenengke daripada ora nyambut gawe. Jadi nyambut gawe dhisik intu-intu baru intu-intuan. Luwih nyenengke daripada intu-intuan tanpa nyambut gawe. Supaya jenengan gedhe syukure. Mila nyuwun lak wong niku ora nyambut gawe moro-moro intu-intuan, biasane cepet ilang. Soale apa? Orang gak kese. Mila Gusti Allah niku ndadekke awake entuk barawe supaya jenengan senenge niku tenan. Megawe ndek usaha dhisik baru entuk. Lah entuk tanpa usaha niku ora nyenengke. Proses baru duwe karo duwe tanpa proses. Kira-kira luwih contone, ayo gampang mawon. Jenengan ora ngopo-ngopo bojomu meteng. Karo ngopo-ngopo nembe meteng. Luwih nyenengke pundi? Ya ngopo-ngopo dhisik baru. Ora ngopo-ngopo kok meteng. Bah. Tarni. Pamane ngomong karo bojone, Pak, aku meteng. Heh. Ora tak apa-apake kok meteng. Ayo, ngopo-ngopo urung meneh. Ngopo-ngopo urung meteng, ngopo-ngopo meneh. Ana ne usaha niku supaya awake dhewe menawi kate usaha. Delok wong pinter niku biasane menghargai goblok niku sok hasil. Wong pinter niku ndelok usaha, wong goblok jenengan rasah kuliah. Pun niki lho ana ijazah. Lah wong pinter mesti mboten purun. Aku mah wong tujuanku ki aku ben apa kok oleh ijazah. Tapi lak wong goblok jenengan rasah kuliah, kok tak wene ijazah. Mesti jawabane regane. Tarni, rungokno kupingmu. Tampil tuwa seger. Napa hidup di dunia itu harus bunga. Ngoten soalnya. Wartawan Gus, apa? Kalau Gus minta ngaji sama Mbak-mbak pot. Mosok kiai ngacengan. Ya ora oleh. Tarni ngopo? Selawatan kaya ning kafe kae. Aku selawatan ning kafe ayu-ayu lah kene lemu-lemu ngopo ya, Bu? Selawatan. Ora urunane cerewet wae. Bu. Apa tak awake dhewe niki urip ra kena susah kan ngoten. Rondo, ora pantesan kemayu rondo. Rondo niku. Kuwi sakmene rondo kabeh kuwi. Sing jipape biru ki ya rondo. Lor dhewe ki ya rondo. Kampung niku biasanya rondo kali dudo kata bundi. Ya. Pak Bu, ngapa tawae dhewe niki ra kena susah ngaten. Soale kula berharap wong niku yen uripe bunga, sesuk matine ya bunga. Asu yamutuna alama asu. Manusia itu besok akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Panjenengan wingi tindak malam Ahad paing teng pondok, ibune bendina ngatak nyuwun sewu maca Quran. Sing yo pas maca Quran. Oh, sebagaimana kebiasaan dia hidup. Ini kenapa kita biasakan hidup kita bahagia, men matine yo bahagia. Urip mungkin digawe ayem. Kula niku biasa yo no rungokno. Susah ki. Tapi napa Gus Miftah ra tau mumet? Soale Gus Miftah rumangsa Ka'bah wis dijatah karo Allah. Ngapa? Dan enggak boleh kemudian kita itu menjual kesusahan di hadapan jamaah, enggak boleh. Omongane jenengan bangun masjid, kula niku isin lah ngaji teng luar kota teng Islam. Lah critani Pak Tamir. Pondok pesantrene ora aji. Zaman bangun masjid nika. Tak derenge bangun masjid tahun 2010 pertama kali Gus Miftah oleh tanah teng Tunda. Pertama kali kula tahun 2010 niku isine mung napa kula gawe omah mung emplek-emplek bung-bung duit 20 juta tok. Tapi begitu dinyek kiai-kiai kula ngomong, "Le, apa menjaga kuwi bawaan kiai-kiai ini umat Islam?" Pun begitu rampung dadi omah, pengen bangun masjid, oh, ngaji teng Padang. Teng Bukit Tinggi. Oh, teng Bukit Tinggi. Kapan kundur? Hari ini saya pulang. Landing jam berapa? Jam 1 nyampe Jogja. Saget mboten ketemu kali kula. Nggih. Mangken kepanggih nggih. Pat saking Padang teng Jogja. Pagedok cekeli cangkeme. Kawan-kawan iki mungkin tambah semangat anggene. Kula dugi Jogja jam 1:30 langsung teng Mandala acara bakti sosial. Mungkin dalu ajeng wayangan. Pak Bewo niku kula openi. Lah kula pengin Gus napa saderenge saderenge wayangan Ki Anom Surata kula 15 menit nganti setengah jam ngoten begitu kula ajeng pamit mulih sangoni padahal da, suri rejo ora mungkin akhire napa kalu kula pengajian 15 menit seminggu kemudian kanca kula teng pondok. Dereng duwe santri kula nembe baru mujahadah awal-awal niku lah Mbah. Mujahadah pengajian. Akhirnya napa? Seminggu kemudian dia datang. Gus Miftah, nggih jarene jenengan badhe bangun masjid, nggih. RAB-nya 2 miliar. Kanca kula niki ngomong. 2 miliar Gus, mbah sampai 2,5 miliar. Pun Gus tenang mau pikir. Pun mungkin kula atur ke Gus Miftah, bangun masjid sak pondar ditawani 2,5 miliar. Sewen mlebu kamar, kula langsung ngelus dodo. Dodone Bu. Ya mosok dodone tarni apa? Ora rondo. Bojomu teko ni. Ala bojone Sugiono iya. Salah, bojone Sugiono kok rahayu. Bojone Sugiono ya Bu Sugiono. Akhirnya napa Bapak Ibu? Rampung dek ngendikan 2,5 miliar diatur ke pondok. Kula ajak mangan. So, begitu rampung mangan, kanca kula niki ngomong, "Tapi untuk mengambil uang tersebut dari bank butuh uang administrasi." Delalah kula niku teng bank duit 50 juta, pas 50 juta. Kula akhir rembukan kali bojo kula. Bebalah lah, ya ora pantes. Bah. Niki ana wong nawon. Lah ngapa nangis sikil kula kepidak. Akhire napa Bapak Ibu? Kula ngomong kali bojo kula, ada biaya administrasinya. Pinten, Bah? Labah gadah mboten 50 juta. Ono nam sebagai makmum saya mana jenengi makmum kudu manut karo imam dan ibu harus paham imam yang baik ada yang diikuti oleh yeah. Masuk Pak Eko ibu-ibu kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Maka kalau suamimu pengen sukses harus banyak yang mendoa. Makin banyak istri berarti banyak yang mendoa. Nolak bojomu umure 50 tahun kaya tarli umpamane. Jenengan kudu dise apa diwaca angel diguak dosa. Mila Qur'ane suwek disimpen sing diwaca Qur'an anyar. Manut. Nggih pun Mbah nderek Abah mawon sekecane. Akhirnya uang saya tarik 50 juta dari bank tanda tangan. Kasih 50 juta untuk mengeluarkan duit dari bank 2.500.000.000 rupiah. Minggu pertama kula SMS prideng, alhamdulillah Gus nembe ngumpliti. Dua minggu kemudian kula SMS dan nunggu tan. Minggu ketiga kula SMS pripun Gopak pripun Kanjeng. Pas sebulan kula SMS pripun OTW. Apa kuwi aja takon wae. Takon. Bulan kedua, bulan ketiga kula telepon HP ne mati. Maka saat itu saya berkesimpulan bahwa saya telah tertipu. Sungguh terlalu. Tipu duit 50 juta. Sing nipu sinten kanca dhewe wong cedhak. Mila jenengan targane kaya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Juang sing ribeti wong cedhak niku lumrah, Pak. Sik jaman kan biyen. Napa? Saat itulah kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaroni Robi samaan Tuhanku memerintahkan kebal salah si Amaroni Robi an uksiro kaula la haula wala daku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wahid panitia pembangunan dan semuanya ini disunah habis ngasar saking satus apa kata Rasulullah akan dimudahkan urusnya dikabulkan hajatnya dan diterima doa jenengan rondo diwaco ya Allah kula pengen rabi meneh mandi. Oh, tangis kelayung-layung tangsi rondo atine nangis saben bengi turu dewi singancan ditumpai arang-arang cip para rondo Pak Fadil Rabi beda lagune kembang kantil. Kembang kembang kantil mantena ana cleret tiba jundil aku kakek tobi mbak-mbake kalih mas-mase player mang munggah panggung player saha penyanyi anggene nguntal sampun rampung kapureh minggah panggung melih matur nuwun bu diwaca ping 50 ning sapa rampung karo ngedong anak Tarni karo masak sayur la haula wala quwata illa billah suwe karo ngeroki bojone siapke balseme siapke bendone haula wala quwata illa billah dijamin jarem oh sampun nangge badok sampun Mbak kapure minggah panggung kita iringi dengan lagu la la malah kaya wong modar. Pas kota infak ibu peng bapaknya nyanyi gitu. Dorah masuk pengajian kok kim jenak kepala. Akhirnya apa bapak ibu rahimakumullah. Subhanallah. Pulau Wacan itu ben sore. Ya Allah. Baik ni kilo rahsia ni. Mbah Barman dan konco-konco sing biasa melu ngaji kulo. Nopo kok Gus Miftah ni kurawani ngedok ke kota infak teng pondok. Nopo Gus Miftah ni kurawani. Karena dia pusi kali tiang niki. Waktu itu saya berjanda Allah. Ya Allah. Kulo ajeng bangun masjid, ora bakal gawe proposal. ora bakal kula njaluk-njaluk, ora bakal kula ana kotak infak. Kula mung percaya kalih janji. Percaya kalih janjine menungso. Apa meneh janjine cangkeme calek, aku ora percaya. Sebulan bar kula ngamalke la haula niku. Ditelepon. Apa meneh kula sing dirabak. Itu kula mulai seminggu kemudian, "Jenderal, uang saya terima, tapi mohon izin. Uang ini tidak akan saya mau bangun masjid. Uang 25 juta ini mau saya pakai untuk modal bangun masjid. Baik, ditambahin meneh 20 juta, genep 50 juta. Duit kula wau sing duntal codot balik 50 juta. Ayo, arep ngopo? Soale napa? Kula percaya karo Allah, ora percaya karo cangkeme menungso. Ngopo? Yo karo cangkeme panitia. Iso luput, iso ngono kuwi. Loh, kowe engko disangoni, ditompo. Ora disangoni penyanyi. Akhirnya saya mulai bangun masjid dengan uang 50 juta dari kula. Terus pripun, Gus? Kelanjutannya setelah kota infak mubeng. Mbak panitia, silakan siap-siap akan diiringi dan penyanyi kita yang mudah-mudahan sedang siap-siap baik pengajian maupun pas dangdutan. Amin. Era krungu kupinge iki kurang aja. Ayo panitiane mubeng. Kula tak istirahat sekedap awak kula lemes. Lagu ini apa Mbak Yu? Apa Mbak? Lagian. Ya, tarni dandan kaya Mbak Ewi. Iya. Bangun duitnya 50 juta. Pun mulai bleng bleng bleng bleng. Rong bulan kula bangun masjid, duitnya entek. Kula susah. Mboten. Akhirnya nopo? Begitu rong bulan niku bangun masjid duitnya entek. Kula duwe mobil payu pinten? 120 juta. Duitnya damel nopo? Nggih neruske bangun masjid. Nopo kula dadi bangkrut? Mboten. Bar saya Avanza kula dol 120 juta nggih bangun masjid. Bulan beri ganti anyar karo Gusti Allah. Kabarane Gusti Allah wis ra duwe dina apa-apa. Wis percaya. Dilunggu ngarep dhewe aja ning mburi kowe kandhane malah minggat. Kula mulai bangun meneh dengan modal 125 juta. Wis ngalor ngidul. Pengajian moro-moro ana sing wenehi mesi. Wendelah kula pengajian mama-mama mulih niku napa? Oleh napa? Ora percaya karo omongane wong tapi percaya karo janjine Allah. Nggih. Apa meneh jeneng sini? Cangtu, cangkem, tubar, cangkem. Bahkan setan niku soleh napa? Kalah kalih gambar calak. Gumun delok gambare calak cangkeme mrenges raming keming. Wis kuwi iki. Yono to? Oh, ala panasan kemayu. Akhirnya nopo bapak ibu rahimakumullah. Duit satu selawet terus kula bangun 8 bulan kemudian entek meneh duite baru 70%. Bung ora. Bojo kula ajak rembukan. Paling horor iki. Kula celuk. Sae. Syaitanir rajim. Pripun, Mbah? Manut kula dol payu 230. Terus tombok iki nggih bangun masjid. Tangga kula sing ra seneng karo. Begitu nyuwun sewu Innova kula dol ora ngasira. Ganti kalih Allah. Tunai napa? Fortuner anyar. Sugiyono duwe sawah. Pasu kok Miftahin. Akhire alhamdulillah masjid dadi mobil kula mun mobil anyar. Ibu rahimakumullah. Sing pengin kula atur kene ku sadurunge mbangun masjid, atine panitia iki ku yakin wargane nggih ngono. Dhuwit 320 kalak jenengan tenanan wong sak kampung niku nyawiji, kabeh gelem usah isone ben bulan. Dadi awakmu denger-denger. Medira dijaluki. Oh, ya kowe karo Gusti Allah. Taun soalnya awakmu ora percaya karo kagbarane Gusti Allah. Kula percaya-percaya mah kagbaran Allah, the power of la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah 2,4 miliar kula mung duwe utang toko besi. Soalnya kula wani percaya karo kagbarane Gusti Allah, jenengan ora percaya kok. sak kampung bangun 320 juta kok ora dadi. Ngisini-ngisini Tarni tuku HP kuat kok. Aku lah dari Tarni. Tak dol langsung sumbangke Wanira. Ora wani. Kawani. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? La haula wala quwata illa billah nih. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kita itu mampu bukan karena kita bisa, tapi karena kita dibisakan oleh Allah. Bisa. Oh, mbak iki sok nyanyi ora kok mergo suarane apik. Oh, keh wong sing suarane apik ra iso nyanyi. Kenapa mbak iso nyanyi? Mergo digawe iso nyanyi karo Gusti Allah. Tarni ngerti, napa mbak iso suarane apik? Telat ki ngopo? Lola mengenang niku. Tambah yakin. Dan nomor 1, niatmu ditoto. Sing dibangun ora masjid dhisik, tapi atine ya Allah, kula niki mbangun masjid mergo mbangun omahe panjenengan. Kula yakin mesti dadi. Kenyataane mbangun makmurke masjid. Iso, lak jenengan percaya sing nyuwun sewu. Lak sampe umpamane Sugiono, oleh no ketuane aku. Lah iki aku tak mirip. Sapa tak mirip? Sugiono. Bangun di saat ini, yakin dadi. Kenapa? Karena kita mampu dimampukan oleh awakmu iso turu mergo pinter turu. Awakmu iso turu mergo digawe turu karo sing gawe. Tane ra turu, turu. Ning kula heran apan turu maca donga matane ra turu turu, tapi Sugiono ngrungat ra maca donga matane turu. Bang. Mula-mula bola-bola takoni Gus, obat turu sing paling khotbah Jumat. Ya ma'asyiral muslimin. Jiji ini. Mula-mula ngaji jenengan tuh. Berapa apa wong niku nikmat kok. Ngrungokke ngaji mawon iso maut tidur itu saudaranya. Lho kok kula ngaji ayu mawon ngantuk ketok elek apa meneh Tarni ngantuk. Toniku sandangane ora iso. Allah iso. Sing jenenge wong ra iso kudu njalung karo sing iso. Lah jenengan arep mangan ning restoran ran kancamu duwe duit, berarti melu karo kanca mawon rasane nyaman apa meneh melu karo sing duwe donya. Tongkat barang mati, damel senderan iku rasane nikmat. Kula kat mau ngeten nak mergo senderan kare tongkat barang mati. Bersandar kepada barang mati saja rasanya nikmat, apalagi bersandar kepada jauh lebih nikmat. Allah niku iso napa-napa iso. Ayo. Soale napa? Guru niku pekerjaane minter ke iso apa-apa. Lah didelok sangka profesi ini kudune mbakne penyanyi, niki kudune atine paling seneng. Soale napa? Wong mbake kuwi gaweane nyenengke wong liya nyanyi. Lah menungso niku njen iso. Kudune polisi niku omahe pas. Soale polisi pekerjaane ngamanke omahe wong liya. Nyatane ya akeh polisi sing kemalingan. Yen menungso niku njen iso, kudune dokter niku sing paling sehat, umure paling dawa. Soale napa? Wong dokter niku pekerjaane nyehatke wong liya. Ane dokter ya lara. Dokter yo mati. Milo bola balik gusoko dokter niku wong goblok. Soale saben ditakoni. Tarni teko Tarni, kamu sakit apa? Oh batuke panas padha karo silitku Tarni. Sing pinter niku mung dokter hewan. Ora tau ditakon sunte. Ora ana sapi teko takoni sapi karo apa? Bangun masjid ta iki. Lah didelok sangka pekerjaane kudune tukang bangunan omahe sing paling apik. Soale napa? Tukang bangunan pekerjaane ngapo omahe wong liya. Ning nyatane akeh tukang bangunan rung duwe omah, termasuk tukang masjid Nurul Huda. Awakmu iso tanganmu gratil kuwi, wis ora kok mergo kowe pinter. Ning mergo tanganmu digawe gratil tak modele pun ngoten niku. Oh enak. Maka di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah asakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqaf wala tayassara matlabun anta talibu bina. Sebuah permintaan ketika kamu bersandar kepada sebuah permintaan ketika kamu percaya. Hei Sugiono dan kawan-kawan, rungokno kupingmu. Allah mampu menjadikan apapun yang menurut manusia itu tidak. Allah mampu menjadi mustahil bagi manusia, tidak mustahil. Berat bagi manusia, enteng bagi. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Allah mampu menjadi salabah. Allah mampu menghinakan orang kaya, sinten. Allah mampu biasa menjadi raja, sinten. Dawud. Dan Allah mampu menjadi raja menjadi terhina, sinten. Fir'aun. Bahkan Allah durung tahu rabi iso meteng. Sinten pesen kali ibu-ibu Sudirejo, anakmu ojo melu-melu. Ngopo rong duwe bojo tapi meteng. Niku jenenge rakoyam tapi diuntal codot. Sopo codote? Fada, nggo atine ditata bareng-bareng. Insyaallah cepat ada bar masang mustaka, insyaallah diru. Ikhtiar sak bante, sak kuat-kuate tapi ra usah sambat. Ya Allah kan sing dadekke masjid kula nggih panjenengan. Omo kudu golek-golek yo ora apa-apa, tapi aja percaya karo proposal. Nah, teng kabupaten kudu gawe proposal. Ya Allah, kula njaluk bojo kaya penyanyi niku ya Allah. Yen kaya penyanyi ne mboten purun kaya Tarni yo ora apa-apa. Ngono dhek. Kaya Fadil rabi tua kaya Tarni yo Fadil mati. Parsel, my God. Kaya kula ngoten niku, sak lemes-lemes waduh kula. Kula tahu kok 30 menit ning toilet kula nguyuh ra metu-metu. Ora metu, akhire kula jengkel tak selentik indase. Yo ora metu. Malah Tarni mbayangke opo? Yo ora iso Tarni wong wedok diselentiki. Yo ora iso. Kalau kau bapak-bapak kau lang nguyuh cewek, itu dalam rangka mensyukuri nikmate nguyuh. Okey, uang raiso, yo disyukuri awak murun, bok malah nguyuh ningi sorti yang listrik. Ron modar, weh. Aku kini beda kini jero kamar mandi kisi nguyuh uang lanang apa uang wedok ni. Orang san delok uangnya aku ngerti. Suarane beda, wah. Tok niku nyuwun sewu wong lanang niku nguyuh ngadeg ora pantes. Warane sing ra nguwati. Yes. Lah piyoh iki kaya Tarni, klepe wis bodol piyoh. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh, mulyane kamu. Omah ra tau ana tamune berarti sing di omah ra tau serawung, tamu ra disuguh nyeleks. Mulai ibu-ibu yang tamu langsung disuguh, nggih mboten? Dang tamune diwedangi, duwe jarang tamune dijarang, duwe susu tamune. Yen mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh, mulyane mejik, mulyane kampung suri rejo yen ana majid, mulyane masjid yen dimakmurke. Kok jenengan sesuk ora gelem makmurke, niku padha karo jenengan bangun omah ning swarga tapi ra iso mlebu omahe ning swarga. Soale mung bangun tok ora makmurke. Sing bangun mawon urung mesti iso mlebu swarga, apa meneh mung sing urun cangkeman. Wong lak ana wong bangun masjid omong pengajian iki urunane telu wae. Mangkana lahu ilmun sing duwe ilmu bang. Wa mangkana lahu malun sing duwe bondo fal yata sedekah bimalihi sedekah kelawan bang. Wa mangkana lahu kuwatun sing duwe tenaga ya melu nguli bang. Mula lak ana wong bangun masjid iki urunane telu. Sing duwe ilmu mulang bang, sing duwe tenaga rewang. Ojo bajingan. Oh, kagem niat hajat tiyang. Jawab gue. Sangune gore. Kono ge minggat, ah rewet bae. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.